Kowe teko golara, kowe lunga tanpa suara. Nembung karo nangis ketik, nganti keturuk tan lemu suki. Banjur kowe lali konco, mergo ngoya bondo ning dunyo. Rasem botol lemu ngemis karo nangis. Apa kowe ra ngerti susah tak kulungi kowe wis suke. Banjur kowe laleni gawe lara seseke kakeling ati. Aku iso gawe uratmu keloro-loro, aku mung wakan disiki takdir sing kuwasa. Apa pancen bener sing ala tuk mesuke pondo panjur kanca tak tinggalno. Aku iso gawe uripku keloro-loro, aku muakan disiki takdir sing kuwasa. Apa pancen bener kuwi patrapku sing ala tuk mesuke pondo panjur kanca tak tinggalno. Kaget apa yang mbak terima aku pasti.